I al ajidio ayoko kene na Tanzania papa kobosa na ngaite papa me mangana boikotika la no kiba kumonelanga kobosa ni te mi bali ya kisasa soki pamoni opesi mokongo patikali kosalela ngai pa de mitu maiko nazalina no mwana moto soki otikinga na kovanda na nanye aruna kanisa na nondenga na lengela kayo na toki kozwa mosusu wapi memanga ikaka tokende Tanzania na sengi njela na baboti bandimi Aruna mobali na ngaya talo pena falanga mingi modi Aruna yoke langa motema nanga moto soki otikinga nakuvana na nanye faranga mingi odi aruna yoke langa salam aleko wa aleikum salam anisona atala nasi na Naniendu na aniendu andakala Salam aleko wa aleikum salam anisona tananasi naniendu na aniendu andakala a Susana tia moto Thank you. mobali nanga ya talo mpe na falanga mingi. Oh, di Aruna, yokelanga.